Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM ataupun Radio Kita Cirebon di 49,3 FM, juga Wong Jogja melalui Radio Islamic Center Binbaz di 107,8 FM Yogyakarta. Oge urang Cianjur ya, pabrik tauco sarang mochi. Di Radio Albayan 107,7 FM Cianjur. Alhamdulillah, sekarang kita kembali berjumpa lagi setelah dua Selasa berturut-turut kita libur dulu sebentar. Dan sekarang alhamdulillah Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian tentang alam para malaikat. Kita sudah membahas 4 poin akhlak para malaikat. Di antara poin-poin akhlak para malaikat yang sudah kita bahas ini, pertama malaikat itu karam. Kedua albir. Yang ketiganya tawadhu. Dan yang keempatnya haya. Haya itu artinya malu. Itu 4 poin yang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan kepada ibadah dan amal-amal para malaikat. Di mukaddimah fasal ini, pertama kita membahas dulu bahwa para malaikatlah makhluk-makhluk yang maksum. Makhluk yang terpelihara dari dosa dan maksiat. Mereka makhluk yang tidak pernah melakukan dosa ataupun kemaksiatan walaupun sekejap. Allah Azza wa Jalla menciptakan para malaikat dan menugaskan mereka untuk tugas-tugas besar di langit dan di bumi, di alam di atas sana dan di alam di bawah. Dan tugas yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, baik kemampuan fisiknya ataupun semuanya. Dan sehingga tegaklah seluruh urusan di langit dan di bumi. Setelah itu Allah pun menjaga para malaikat dari kemaksiatan. Seluruh perintah-perintah yang Allah berikan kepada mereka itu disebutnya perintah kauniyah, yang tidak bisa diingkari, tidak bisa didurhakai, tidak bisa diselisihi. Berbeda dengan perintah kepada jin dan manusia. Kalau jin dan manusia, perintah-perintah Allah kepada mereka disebut perintah syar'i. Perintah yang berupa apa? Berupa syariat. Yang kadang dilaksanakan, kadang tidak oleh jin dan manusia. Siapa yang melaksanakannya, dia diberi pahala. Dan siapa yang bermaksiat kepada perintah itu, dia akan diazab bila Allah menghendaki atau diampuni bila Allah juga menghendaki. Oleh karena itulah, maka jin dan manusia di dalam menghadapi perintah-perintah syar'i diberikan dua. Pertama, kemampuan. Kedua, keinginan. Adapun kepada para malaikat, ya, Allah Azza wa Jalla memberikan dua kemampuan dan keinginan itu secara pasti. Pasti ingin dan pasti mampu. Adapun kepada jin dan manusia, Allah membiarkan jin dan manusia di dalam menghadapi perintah Allah itu sesuai dengan keinginan mereka. Siapa yang ingin melakukan, mereka akan melakukannya dan akan diberikan pahala. Sedangkan siapa yang tidak ingin melakukannya, mereka tidak akan melakukannya dan diazab. Itu kepada jin dan manusia. Adapun kepada para malaikat, Allah Azza wa Jalla pasti memberikan masyiah dan istita'ah, ya keinginan untuk melakukan perintah, ya juga kemampuan untuk melakukan perintah. Mereka tidak ada sedikit pun keinginan untuk menolak perintah itu. Karena apa? Karena mereka tidak diberi syahwat, tidak diberi hawa nafsu. Mereka itu tidak diberikan kelemahan baik berupa rasa malas ataupun tidak diberikan rasa capek, lelah, dan yang lain-lainnya. Berbeda dengan jin dan manusia yang diberi syahwat. Ya, diberikan kelemahan, kelemahan berupa rasa malas, kelemahan berupa rasa bosan, kelemahan berupa rasa capek, dan kelemahan-kelemahan itu yang menjadi penghalang bagi mereka untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun para malaikat tidak memiliki rasa malas, tidak memiliki rasa bosan, tidak memiliki rasa capek dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan tidak memiliki syahwat, sehingga mereka itu tidak menolak apapun yang Allah perintahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya mulai dari 26 sampai 29. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَأْمَلُونَ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Kata Allah Azza wa Jalla, telah berkata orang-orang musyrik bahwa Allah memiliki anak. Ini kata orang musyrik. Subhanah, Allah maha suci dari hal itu. Kalimat subhanah ini pengingkaran Allah terhadap ucapan mereka. Allah suci dari punya anak. Artinya Allah tidak punya anak sama sekali. Dan yang dimaksud anak oleh orang-orang musyrik itu adalah para malaikat. Dan mereka menganggap para malaikat itu berjenis kelamin wanita dan dianggap anak-anak Allah. Makanya seringkali digambarkan dalam imajinasi orang-orang musyrik, termasuk orang-orang kafir, malaikat itu bentuknya wanita yang bersayap. Di atas kepalanya ada lingkaran putih. Tangannya memegang tongkat yang ujungnya bintang. Itu mereka menganggap itulah malaikat. Malaikat itu berupa sosok wanita yang cantik. Bahasa kitanya bidadari. Malaikat itu adalah bidadari, kata mereka. Berjenis kelamin perempuan dan itu anak Allah. Makanya mereka menyebut dengan sebutan angel. Angel artinya bisa bidadari, bisa malaikat. Nah, orang-orang musyrik demikian. Subhanah, maha suci Allah dari hal itu. Bal ibadu mukramun, bahkan para malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiquna bil qawli, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat tidak pernah mendahului Allah dalam hal ucapan, dan mereka atas perintah Allah selalu melaksanakan. Allah mengetahui apa yang ada di depan para malaikat, yang ada di belakang para malaikat, dan para malaikat tidak akan memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Dan mereka itu saking takutnya kepada Allah, mereka tunduk. Ini karakteristik malaikat. Lalu kata Allah, wa may yaqul minhum inni ilahun min dunih, siapa di kalangan para malaikat yang berkata bahwa aku adalah sesembahan selain Allah, maka kami akan balas dia ke jahannam. Demikianlah kami membalas makhluk yang zalim. Jadi malaikat pun diancam. Kalau malaikat durhaka, ngaku-ngaku dirinya sesembahan selain Allah, mentang-mentang mereka diberikan kemampuan hebat oleh Allah Azza wa Jalla, lalu mengaku, ayo sembah saya, ini saya sesembahan selain Allah. Bila ada malaikat yang demikian, oleh Allah itu malaikat dimasukkan ke dalam jahannam. Dan ayat dari mulai 26 sampai 29 barusan dari surah Al-Anbiya ini menunjukkan kemaksuman para malaikat, karena Allah menyatakan mereka tidak pernah mendahului Allah dalam hal ucapan, dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Juga dalam At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Di atas neraka itu ada para malaikat yang ghilad dan syidad. Ya keras. Ghilad artinya disebutkan ghiladul qalbi, keras hatinya, tak berbelas kasihan. Syidad artinya kuat badannya. Mereka ada di neraka. Malaikat yang ditugaskan dalam neraka juga ada dalam neraka, tapi mereka tidak merasa tersiksa dengan api neraka, karena Allah memberikan kemampuan itu kepada mereka. Ghilad artinya hatinya yang keras, tidak berbelas kasihan. Karena kalau malaikat yang bertugas di neraka berbelas kasihan, tidak akan tega menyiksa orang-orang dalam neraka dengan siksa yang dahsyat. Dicabut itu rasa kasihan dalam hati para malaikat yang ditugaskan di neraka. Disebutnya ghilad. Syidad artinya kuat badannya, tidak terbakar dan tidak merasakan penderitaan di dalam neraka karena mereka tugasnya menyiksa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi dalam kitab tafsirnya, kata beliau, al-malaikatu ibadullahil mukramuna indahu fi manazilin aliyah, fi manazil aliyah wa maqamatin samiyah, wa hum lahu fi ghayati at-ta'ati qawlan wa fi'lan. la yataqaddamuna baina yadayhi wa bi amrihi wa la yukhalifunahu fima amarahum bih bal yubadiruna ila fi'li. Wa huwa ta'ala ilmuhu muhitum bihim fala yakhfa 'alaihi minhum khafiyah. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah, berada dalam kedudukan yang tinggi dan posisi yang sangat mulia. Mereka berada dalam puncak ketaatan kepada Allah baik ucapan ataupun perbuatan. Mereka tidak pernah mendahului Allah Azza wa Jalla dalam hal perintah, dan mereka tidak pernah menyelisihi dalam hal perintah yang Allah berikan kepada mereka, bahkan mereka langsung mengerjakannya. Dan ilmu Allah lebih tinggi lagi meliputi mereka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari diri-diri para malaikat itu. Dan zahir nas-nas tadi menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberi tugas kepada para malaikat berupa ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang agung. Lalu Allah memelihara mereka, menjaga mereka dari kemaksiatan. Dan karena itulah mereka disebut dengan sebutan hamba-hamba yang dimuliakan, karena mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka yang disebut dengan sebutan mulia. Imam As-Suyuti juga Al-Qadhi Iyad menyebutkan ittafaqal ulama ala ismatil malaikati jami'ihim wa tanzihi nasabihimur rafi'an jami'i ma yahuttu min martabatihim wa yunziluhum an jalili miqdarihim. Para ulama telah sepakat tentang maksumnya para malaikat semuanya. Mereka itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Mereka itu disucikan dari seluruh perkara yang bisa menurunkan derajat mereka dan kedudukan mereka dari derajat yang sangat mulia. Berdasarkan hal itulah, maka para malaikat adalah makhluk-makhluk yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Tapi muncul syubhat di kalangan kaum muslimin. Syubhatnya itu berupa apa? Syubhatnya berupa anggapan bahwa para malaikat ada yang salah, ada yang berdosa, ada yang durhaka. Dan anggapan tersebut didasarkan kepada dalil Al-Quran. Dalilnya pasti benar. Al-Qur'annya pasti benar. Yang salahnya apa? Yang salah adalah interpretasi mereka tentang ayat tersebut. Pemahaman atau penafsiran mereka. Mana saja ayat-ayat yang dijadikan dalil bahwa para malaikat ada yang durhaka? Ada beberapa poin, setidak-tidaknya ada 4 poin. Poin yang pertama adalah mereka bilang iblis durhaka, tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah merintahkannya, dan iblis kata mereka termasuk golongan malaikat, yaitu malaikat yang durhaka yang kemudian disebut iblis. Mereka memahami itu dari ayat wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat. Di sini disebutkan Allah berkata kepada para malaikat. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka seluruh malaikat sujud kecuali ada satu yang tidak sujud, yaitu iblis. Dia enggan sujud dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kafir. Dari ayat ini, sebagian orang memahami iblis itu golongan malaikat. Maka disebutkan di sini ketika Allah berkata kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali ada satu malaikat yang enggak sujud, itu kemudian jadi iblis. Ini menunjukkan bahwa ada malaikat yang durhaka, kata mereka. Ini pemahaman yang super keliru. Kenapa? Karena jelas-jelas iblis bukan golongan malaikat, tapi golongan jin. sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi disebutkan fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, dia bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, lalu dia durhaka kepada perintah Allah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa jin itu bukan malaikat tapi iblis. Cuma ada di sana. Malaikat ada, iblis ada. Iblis dari kalangan jin. Kedua, yang menunjukkan bahwa iblis bukan malaikat, tapi iblis itu bangsa jin adalah perkataan iblis sendiri. Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Si iblis menjawab, ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis mengatakan diciptakan dari api. Sedangkan yang diciptakan dari api adalah bangsa jin. Adapun para malaikat diciptakannya dari cahaya. Allah berfirman, wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah telah menciptakan bangsa jin dari api yang menyala-nyala. Dalam hadis yang pernah kita bahas, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijim min nar. Telah diciptakan para malaikat itu dari cahaya dan telah diciptakan jin dari api. Ini menunjukkan iblis bukanlah golongan malaikat karena beda bahan penciptaannya. Malaikat dari cahaya sedangkan jin dari api. Makanya ayat tadi tidak menunjukkan bahwa iblis itu golongan malaikat, enggak, tapi golongan jin. Lalu kenapa di sana disebutkan seolah-olah iblis itu golongan malaikat? Karena firman Allah itu bukan kepada jin, tapi kepada malaikat. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, huruf illa di dalam ayat ini, illa iblis, para ulama ahli nahu, diantaranya dijelaskan juga oleh al-imam al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, illa di dalam ayat itu disebut illa munfasil. Kalau munfasil, artinya iblis tersebut bukan golongan malaikat. Seperti umpamanya, ja'at tullabu ilal jami'ah illa zaidan. Telah datang para mahasiswa ke kampus. Illa zaidan, kecuali Zaid. Apakah Zaid ini golongan mahasiswa? Belum tentu. Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau Zaid ini mahasiswa, ya, tapi dia belum datang ke kampus, maka illa di sana itu disebut illa muttasil. Muttasil itu nyambung, yang menunjukkan Zaid termasuk golongan mahasiswa. Tapi kalau Zaid itu bukan mahasiswa, tapi juga harus datang ke kampus. Contohnya dosen, atau dia cleaning service-nya, tukang sasapu di kelas, umpamanya si Zaid ini bukan mahasiswa, tapi juga harus datang ke kampus. Tapi suatu saat para mahasiswa semua sudah datang, tapi Zaid ini belum, sehingga masih berantakan kelasnya. Dikatakan, ja'at tullabu ilal jami'ah illa Zaidan. Telah datang seluruh mahasiswa ke kampus, kecuali Zaid yang belum. Zaid ini apakah golongan mahasiswa? Bukan. Dia cleaning service. Tapi juga harus datang ke sana. Nah, illa di sana, kalau Zaidnya bukan mahasiswa, disebut illa munfasil. Dan illa muttasil dan munfasil ini banyak digunakan di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, dalam ayat, dalam hadis dan lain-lain. Dan ini salah satu contoh ayat yang menggunakan illa munfasil. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua ke Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis di sini bukan golongan malaikat, tapi juga ada di sana. Sehingga illa di dalam ayat ini disebut dengan illa munfasil. Dan inilah jawaban para ulama terhadap anggapan orang yang menyatakan iblis termasuk golongan malaikat. Keliru itu. Yang benar iblis bangsa jin. Sehingga ayat ini tidak menjadi dalil bahwa ada malaikat yang durhaka. Ya, ini syubhat yang pertama beserta jawabannya. Syubhat kedua, yaitu adanya Harut dan Marut. Siapa Harut dan Marut? Sudah kita terangkan bahwa Harut dan Marut itu dua malaikat yang oleh Allah Azza wa Jalla diturunkan ke muka bumi. Untuk apa? Untuk mengajarkan sihir. Ya. Dan kita tahu mengajarkan sihir itu termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 102. Ya. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Dan tidaklah Harut Marut ini mengajarkan sihir kepada seorang pun, sehingga dia berkata, kami ini hanyalah fitnah bagi kalian, jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir ini. Lalu orang-orang pun mempelajari sihir dari Harut dan Marut, yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Nah, ayat ini dengan tegas menyatakan Harut Marut adalah dua malaikat yang mengajarkan sihir. Dan mengajarkan sihir adalah kufur, dosa besar. Dan ayat ini oleh sebagian orang dianggap sebagai ayat yang menjelaskan ada malaikat yang durhaka yang namanya Harut dan Marut berdasarkan ayat ini. Ayat ini benar tidak? Ya, ayat pasti benar, tidak ada ayat yang salah. Tapi pemahaman orang itu yang super keliru. Terlebih dibumbui dengan riwayat-riwayat yang palsu, yang tidak masuk akal, yang tidak realistis. Riwayat itu menjelaskan Harut Marut itu dua malaikat yang bermaksiat di langit. Bermaksiatnya karena apa? Karena terpesona oleh kecantikan seorang wanita yang namanya Zahara. Lalu bermaksiat dengan wanita ini, karena itulah dihukum oleh Allah dengan diturunkan ke muka bumi. Lalu di muka bumi mengajarkan sihir. Ada dua kedurhakaan Harut Marut katanya. Pertama, bermaksiat dengan seorang perempuan yang namanya Zahara di langit. Yang kedua, mengajarkan sihir ketika telah diturunkan ke muka bumi. Ini riwayat bersumber dari riwayat Israiliyat dari Yahudi dan Nasoro yang sama sekali tidak masuk akal dan bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih. Kenapa? Karena pertama, tidak masuk akalnya itu, masa di langit ada perempuan namanya Zahara, ya? Ini perempuan bisa terbang apa ke langit itu? Nah, itu pertama. Kedua, ayat-ayat sudah kita bahas, para malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Mereka tidak diberi syahwat. Mana mungkin mereka tertarik? Mereka diciptakan tidak berpasang-pasangan. Dan ini merupakan kekecualian dari keumuman ayat yang menyatakan bahwa semua makhluk kami ciptakan berpasang-pasangan. Ini keumuman, tapi tidak semuanya. Para malaikat tidak diciptakan berpasang-pasangan jadi laki dan perempuan seperti manusia ataupun jin. Enggak. Malaikat bukan laki-laki, malaikat juga bukanlah perempuan. Sehingga mereka tidak memiliki syahwat terhadap lawan jenis karena tidak memiliki lawan jenis. Oleh karena itulah, maka kisah yang menyatakan Harut Marut itu bermaksiat dengan perempuan, seorang perempuan namanya Zahara, adalah kisah yang bertolak belakang dengan akal fikiran manusia dan juga bertolak belakang dengan ayat-ayat tentang kemaksuman malaikat, tentang bahwa para malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Makanya mustahil mereka itu akan berbuat maksiat dengan seorang perempuan di langit yang namanya Zaharah tadi. Yang pertama. Kedua, apakah benar Harut Marut ini mengajarkan sihir di muka bumi? Ya benar, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Tapi ada tapinya. Para malaikat Harut Marut ini mengajarkan sihir kepada manusia atas perintah Allah. Sebagai apa? Sebagai ujian. Dan perintah Allah kepada Harut Marut dan kepada semua malaikat tadi sudah disebutkan adalah perintah kauniyah yang harus dilaksanakan dan pasti dilaksanakan. Ya. Sama aja dengan apa yang pernah berkali-kali saya jelaskan di sini, bahwa bergeraknya kita makhluk termasuk manusia, kita bisa ruku, bisa sujud, bisa bicara, bisa berjalan, bisa duduk, bisa lari, itu karena digerakkan oleh para malaikat. Tanpa kita sadari, disangkanya kita ini mau ruku, mau sujud, mau babatak, mau menggeliat, itu murni oleh diri kita. Enggak, itu diproses oleh para malaikat yang Allah tugaskan untuk itu. Ya. Nah, terus bagaimana ketika seseorang ingin berbuat durhaka? Dia mau berzina, dia mau mabuk, dia mau judi, dia mau maling. Apakah para malaikat memproses enggak kegiatan orang itu ketika mabuk, ketika berzina, ketika berjudi? Ya, dilaksanakan. Walaupun itu maksiat. Ya. Walaupun itu maksiat, para malaikat enggak mengatakan, oh ini mah mau berzina, jangan diproses nih agar tidak terjadi perzinahnya. Apakah begitu? Enggak. Tetap aja diproses. Apakah malaikat durhaka karena ta'awun ala ismi wal udwan? Enggak, karena perintah Allah, lakukan proses apapun yang akan dilakukan oleh manusia sekalipun itu durhaka. Ketika seorang orang musyrik mau sujud umpamanya kepada batu, kepada patung, kepada matahari, kepada bulan, kepada pohon, mau sujud, dan itu perbuatan syirik, syirik besar. Apakah ketika mau sujud malaikat, ya, yang ditugaskan untuk itu tidak mau melaksanakan? Janganlah dia mau sujud ke patung, nanti kita durhaka dong. Akhirnya orang itu jeg-jeg gitu, ajeg aja gak bisa sujud. Apakah begitu? Enggak. Diproses, jadi orang itu sujud. Apakah malaikat itu durhaka? Tentu saja tidak. Karena atas perintah Allah. Perintah Allah kepada malaikat disebut perintah kauniyah. Itu seperti itu, seperti itu pulalah Harut dan Marut yang oleh Allah ditugaskan untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Allah berfirman kepada mereka, ajarkan sihir kalau ada orang yang mau belajar. Tapi wajib sebelum mengajarkan, malaikat Harut Marutnya harus memberikan peringatan. Kami ini hanyalah ujian bagi kamu. Jangan kamu kafir dengan belajar sihir ini. Harus diberitahukan. Tapi siapa di antara manusia yang ngeyel, kekeh, ingin belajar sihir, ajarkan. Dan ini atas perintah Allah SWT. Sehingga ketika Harut dan Marut mengajarkan sihir, karena itu atas perintah Allah, mereka tidak durhaka. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perintah Allah. Sama saja dengan para malaikat yang memproses sujudnya seseorang kepada patung. Sama dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat yang memproses seseorang yang akan melakukan kemaksiatan, baik maling, mabuk, berzina, berjudi dan seterusnya. Itu disebut perintah kauniyah. Jadi Harut dan Marut ketika mengajarkan sihir ini tidaklah dianggap durhaka kepada Allah karena mereka melaksanakan perintah Allah dan demikianlah perintah Allah kepada mereka. Inilah jawaban para ulama tentang Harut dan Marut. Ya, ini syubhat yang kedua. Para pendengar Radio Baik Roja Bandung, Radio Kita Cirebon, Radio Islamic Center Binbas, dan Radio Albayan Cianjur, masih ada ya dua syubhat lainnya tentang masalah ini. Tapi penjelasan dua syubhat itu panjang, mungkin membutuhkan waktu 1 jam. Tapi waktu yang kita miliki gak mencukupi untuk itu. Kita cukupkan penjelasan pagi hari ini sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada sengaja lebih luas saya sediakan untuk bertanya jawab. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya masuk tentang masalah ini. Ya, penjelasan dari saya pagi ini cukup sampai di sini, dan selanjutnya dipersilakan kepada Akhi Dadang untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustadz sampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ikhwati iman, azanillahu ayyakum, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor 0228686263, 0228686263, atau mengirimkan pertanyaannya lewat SMS ke nomor 0811227147, 0811227147, dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda. Untuk radio kita 94,3 FM Cirebon bisa juga ke 0811202068, 0811202068, dan Radio Islamic Center Binbas 1078 FM Yogyakarta bisa ke 0815688 1078, 0815688 1078. Ustaz, ada SMS nih Ustaz. SMS dari Abu Abdillah Dedi di Armed Cimahi. Ustaz, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Sekarang kan tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Lalu sekarang dan sampai hari kiamat nanti malaikat Jibril dan yang lainnya apa tugasnya? Syukron wa jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Pak Dedi di Armed Cimahi, barakallahu fik. Ini pertanyaan sering ya dan banyak. Kekeliruan kaum muslimin adalah menganggap bahwa malaikat Jibril hanya punya satu tugas. Apa tugasnya? Yaitu menyampaikan wahyu, sudah. Sehingga ketika para nabi, para rasul sudah tidak ada, dianggapnya nganggur gitu. Ini kekeliruan. Karena apa? Karena malaikat Jibril bukan hanya itu tugasnya. Malaikat Jibril itu salah satunya saja. Tugas yang lainnya banyak. Memimpin para malaikat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya ketika umpamanya Lailatul Qadar, malaikat Jibril itu memimpin para malaikat turun ke muka bumi. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunlah para malaikat dengan ar-ruh. Apa ar-ruh ini? Siapa ar-ruh di sini? Ruh ini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, yang memimpin para malaikat untuk turun ke muka bumi pada saat itu. Nah, ini salah satu saja di antara tugas dari malaikat Jibril kepada alam ini, kepada manusia. Mereka itu, beliau itu memimpin para malaikat. Dan ini tidak hanya kasus pada waktu Lailatul Qadar saja. Termasuk juga pada waktu memberikan laporan kepada Allah Azza wa Jalla, ketika para malaikat harus melaporkan apa yang mereka yang menjadi tugas mereka di muka bumi, kemudian dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Berdasarkan hal itu, maka malaikat Jibril itu tidaklah nganggur, sepeninggal para nabi dan para rasul. Tetap Allah Azza wa Jalla memberikan tugas-tugas khusus kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi. Bismillah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian SMS Ustaz dari Tarijo Sukajadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tarijo di Bandung. Apakah bentuk fisik malaikat sama dengan bentuk manusia? Dan bidadari yang akan bersanding nanti di surga itu dari kalangan malaikat atau kalangan manusia? Mungkinkah syahwatnya sama dengan manusia? Syukron. Iya, syahwat siapa? Malaikat apa bidadari? Taib. Apakah bentuk malaikat sama dengan bentuk manusia? Barakallahu fiik Pak Tarijo di Sukajadi ya, Bandung. Adapun bentuk ukuran fisik jelas berbeda. Di antara para malaikat ada yang sangat besar, dengan kekuatan yang besar. Malaikat pemikul arasy sudah kita jelaskan ukurannya, bahwa jarak antara daun telinga sampai ke pundaknya 500 tahun perjalanan. Dan malaikat yang lain mungkin ada yang lebih kecil daripada itu. Seperti malaikat penjaga gunung yang bisa mengangkat dua gunung untuk ditimpakan apabila Nabi dahulu menghendaki itu ditimpakan. Tapi tidak. Nah, kemudian malaikat juga punya sayap. Manusia tidak. Tapi jangan ditanya sayapnya kayak apa. Apakah kayak burung? Ataukah kayak Superman? Superman bukan sayapnya tapi apa jubahnya. Wallahu a'lam, tidak ada keterangan. Tapi yang jelas malaikat itu bersayap. Ya. Apakah bentuknya seperti manusia, ada kepala yang seperti ini, ada dua tangan, ada dua kaki seperti itu? Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan tentang bentuknya. Apakah seperti manusia ataukah tidak? Sama dengan umpamanya para jin. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran. Nabi SAW tidak menjelaskan secara rinci dalam hadis. Cuma kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat, ya, ada jin yang bentuknya seperti binatang. Dan binatangnya berbeda-beda. Ada yang seperti ular, ada yang seperti anjing, ada yang seperti macam-macam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis-hadis tersebut. Tentang hal itu. Adapun para malaikat dalam bentuk asli, wallahu a'lam, tidak ada penjelasan bagaimana bentuknya, apakah sama seperti manusia ataukah dalam bentuk lain. Yang jelas yang kita dapat di keterangannya, malaikat bersayap. Terus ukuran malaikat jauh lebih besar, dan malaikat itu bisa terbang karena bersayapnya tersebut. Dan jumlah sayap para malaikat berbeda-beda. Ada yang 22, ada yang 33, ada yang 44. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang apabila sayapnya itu dikembangkan, itu bisa memenuhi seluruh ufuk. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiri samawati wal ad. Ja'ilil malaikati rusulan ulil ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap, ada yang 22, ada yang 33, ada yang 44. Itu surah Fatir ayat yang pertama. Jadi, wallahu alam bentuknya seperti apa, tidak ada keterangan tentang masalah ini. Dan apa yang tidak diterangkan oleh Quran dan Sunnah, maka kita tawakuf. Tawakuf artinya berdiam diri sampai sana, tidak berbicara tentang hal itu. Ya, itu yang pertama. Kedua, apakah bidadari surga itu dari kalangan malaikat? Jelas bukan. Karena malaikat tidak berjenis kelamin lelaki ataupun perempuan. Sedangkan bidadari surga adalah perempuan. Dan mereka ya makhluk yang tidak oleh Allah SWT tidak disebut manusia atau jin. Tapi jin dan manusia ya, yang beriman, yang masuk surga, diberikan bidadari yang sama. Sehingga Allah dalam surah Ar-Rahman dikatakan lam yatmith hunna qablahum qablahul insun walajan. Para malaikat, para bidadari surga itu tidak pernah disentuh baik oleh bangsa manusia ataupun oleh bangsa jin. Dan ini menunjukkan jin dan manusia mendapatkan bidadari yang sama di surganya. Oleh karena itu, para bidadari surga itu berjenis kelamin perempuan. Apakah bidadari surga itu memiliki syahwat? Ya, syahwatnya sangat-sangat tinggi. Ya, dan ini yang merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin yang masuk surga kemudian diberikan bidadari-bidadari surga. Yang oleh Allah Azza wa Jalla disebutkan bahwa mereka itu sebaya dan memiliki gairah yang sangat tinggi kepada pasangannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari radio kita FM Cirebon, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dari Abu Muhammad di Cirebon. Bagaimanakah bangsa jin mempelajari ilmu syar'i? Iya, Abu Muhammad di Cirebon, barakallahu fiik. Cara jin mempelajari ilmu syar'i tidak ada bedanya dengan manusia. Mereka juga hadir dalam majelis-majelis pengajian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak para jin. Kadang-kadang jin mengundang secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke komunitas mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau, ya. Diajarkan kepada para jin. Selebihnya para jin ikut hadir dalam pengajian-pengajian yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat sepeninggal Nabi, oleh para ulama dan oleh para ustadz yang sekarang banyak mengajarkan Islam ini kepada manusia. Di majelis-majelis ta'lim, para jin juga ikut hadir dan mendengarkan. Makanya para jin memiliki pemahaman tergantung dari majelis ta'lim yang didatanginya. Kalau para jin mendatangi majelis ta'lim Syiah, ya mereka jadi Syiah. Ahlakahumullah. Kalau umpamanya mereka mendatangi majelis pengajian Sufi, ya mereka jadi Sufi. Kalau mereka mendengarkan radio rojak seperti para ikhwan dan akhwan, ya mereka juga sama seperti kita. Tidak ada perbedaan. Nah, jadi kadang-kadang seperti manusia, ya manusia mengundang ustaz dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri untuk datang. Para jin juga mungkin begitu. Sama di kalangan para jin ada ustaz, ada da'inya. Sesuai dengan kapasitas ilmu mereka, ya. Nah, oleh karena itu tidak ada perbedaan antara menuntut ilmu yang dilakukan oleh para jin dengan para manusia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dari SMS lagi, telepon. Telepon Ustaz dari Pak Dudung. Assalamualaikum. Pak Dudung. Alitan, alitan radio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kat. Mohon Pak Dudung. Pilih yang sumpit. Hatur nuhun Pak Dudung. Yo, alhamdulillah ya. Diselamatkan kalau biasa boleh kita Indonesia. Ya ku Indonesia bahasa Indonesia Pak Dudung, ayo orang Jawa ya. Oh, Ustaz. Iya. Ini mengenai surga Ustaz. Apakah nanti di alam akhirat kan semua umat manusia itu akan dimasukkan surga yang iman. Ini bagaimana untuk jin Ustaz? Apakah mereka juga akan dimasukkan ke surga? Dan surganya itu apakah dibedakan dengan manusia atau sama gitu disatukan dengan manusia? Juga malaikat di sana, apakah malaikat pun nantinya akan diterapkan di surga atau akan tetap sebagai mana tugas sebagaimana ditugaskan oleh Allah semasa dunia itu berdiri begitu Ustaz. Iya. Dapat disimak Ustaz? Iya, iya bisa. Mohon. Kalau punya sakit Ustaz nunggu pihak. Iya, mangga Pak Ustaz. Atur sewu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dudung di Cimahi, tua-tua keladi. Sudah sepuh tapi semangat belajar ilmunya sangat tinggi. Ya, barokallahu fiik Pak Dudung. Iya, surga akan dimasuki oleh makhluk yang beriman dari kalangan jin ataupun manusia. Manusia dan jin diciptakan untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, man amana wa amila sholihah, siapa yang beriman dan beramal soleh. Siapa di sini itu menyangkut jin dan manusia yang ditugaskan untuk ibadah, ya. Maka pahalanya di sisi Allah. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Jadi jin-jin yang beriman, ya, akan Allah masukkan juga ke dalam surga. Sebagaimana jin-jin yang durhaka juga Allah akan masukkan ke dalam neraka, sama dengan manusia. Apakah surganya sama dengan surga manusia? Ya, sama. Tidak dibedakan. Di dunia, kita dan jin hidup di dunia yang sama. Cuma ada sekat. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Ya. Tapi walaupun demikian, kita punya senjata yang sangat ampuh, yang sangat mereka takuti. Apa senjatanya? Zikir, bacaan Al-Quran, keimanan dan amal soleh, berpegang teguh kepada sunnah, itu luar biasa. Ya. Nah, adapun samanya surga antara manusia dan jin diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya, adanya bidadari lam yatmithunna insun qablahum walajan. Para bidadari surga itu tidak pernah disentuh sebelumnya, baik oleh bangsa manusia ataupun bangsa jin. Bidadarinya sama. Dan ini mengisyaratkan surganya juga sama. Jin nanti bisa terlihat manusia. Manusia juga bisa melihat para malaikat di akhirat nanti, ya, dan berdialog dengan mereka. Jadi bagi yang ingin tahu bagaimana bentuk asli dari malaikat yang sekarang masih menjadi misteri bagi kita, nanti aja di surga insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa mengalami azab terlebih dahulu di neraka. Ya. Nah, jadi itu menunjukkan sama, surganya sama dengan bangsa jin, dengan bangsa manusia. Adapun para malaikat, apakah ada yang di surga? Iya, malaikat yang ditugaskan untuk di surga, iya. Mereka ada di surga, mengapakan menyambut kedatangan orang-orang mukmin di surga dan menyampaikan ucapan selamat, menyampaikan salam kepada mereka, kepada para penghuni surga, sebagaimana yang sudah kita bahas di kalangan akhlak-akhlak para malaikat. Nah, nanti pada waktu kita membahas masalah amalan-amalan yang dilakukan oleh para malaikat, dijelaskan di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh para malaikat itu adalah menyampaikan salam kepada siapa? Kepada para penghuni surga di dalam surga. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat, ya. Di antaranya surah An-Nahl ayat 32, Allah Azza wa Jalla berkata, berfirman, "Alladzina tawaffathumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, iman dan amal soleh. Maka para malaikat berkata kepada mereka, keselamatan atas kalian. Silakan kalian masuk surga karena apa-apa yang telah kalian amalkan. Coba juga dilihat umpamanya di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Itulah surga Aden. Mereka akan memasuki surga Aden itu beserta orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, turunan-turunan mereka, dan para malaikat akan masuk menemui mereka dari setiap pintu sambil mengatakan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Oleh karena itulah, maka para malaikat nanti ada yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam surga dan mengucapkan selamat kepada mereka, kepada para penghuni surga. Tapi ada juga malaikat yang ditugaskan di neraka, yaitu menyiksa, mengazab. Sebagaimana yang sudah dijelaskan ayatnya tadi, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atas neraka itu ada para malaikat yang ghilad dan syidad, yang keras dan kasar. Kemudian di neraka itu ada 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. Satu zimamnya digusur oleh 70 ribu malaikat. Ini saking besarnya itu rantai, sampai digusurnya oleh 70 ribu malaikat. Ya. Satu zimam ada 70 ribu malaikat, ini ada 70 ribu zimam. Jadi malaikat yang ada di neraka yang khusus ngegusur zimam itu saja ada 70 ribu kali 70 ribu. 4 miliar 900 juta. Itu di dalam neraka, para malaikat itu. Ya. Tapi walaupun dalam neraka mereka tidak tersiksa, mereka tidak menderita. Mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk tidak menderita di dalam neraka. Karena tugasnya memang menyiksa. Walhasil para malaikat ya tetap bekerja sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan situasi dan kondisi alam pada saat itu. Ya, tentu saja tidak ada lagi malaikat yang mencabut nyawa, karena tidak ada lagi yang harus dicabut. Tidak ada lagi yang malaikat yang harus mencatat amal-amal manusia, karena tidak ada lagi amalan yang Allah perintahkan di surga. Di surga hanya senang-senang. Di neraka hanya menderita, yang semoga Allah menyelamatkan kita dari azab neraka. Itu saja apa yang tidak dilakukan oleh malaikat di akhirat, berupa perkara-perkara yang memang sudah tidak ada lagi di akhirat. Seperti mencatat amal, seperti malaikat yang menjaga orang dari kecelakaan yang belum ditakdirkan atasnya, seperti malaikat pencabut nyawa. Tentu saja tidak ada lagi tugas-tugas itu di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Pak Dudung puas atas jawaban Ustadz barusan. Ustadz, ada SMS dari radio kita FM Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Dulu tahun 2001 saya punya kawan. Dia belajar ilmu hikmah. Dia bilang pernah melakukan perjalanan ke alam jin dan alam malaikat. Apakah ini benar? Kalau tidak benar, apakah dalil untuk membantahnya? Iya. Pertama, dari Abu Fahmi Ustadz, jalan evakuasi. Iya. Abu Fahmi dievakuasi jalan evakuasi Cirebon, ya. Baik. Ada orang yang aku telah mengembara ke alam malaikat. Hebat ini. Hanya Nabi SAW yang seperti itu. Adapun orang biasa enggak mungkin, mustahil. Gimana caranya? Kalau yang jelas itu dusta kalau ke alam para malaikat. Adapun kalau mengembara ke alam jin sangat mungkin. Mungkin di antara para pendengar radio baik Roja ataupun radio kita ataupun Islamic Center Bin Baz atau Albayan Cianjur. Pernah enggak mendengar istilah khurafat? Khurafat ini nama orang yang pada zaman dahulu dia ini dibawa oleh bangsa jin ke alam mereka. Kemudian khurafat ini melihat berbagai macam keanehan yang tidak ada di alam manusia. Lalu setelah dilepaskan dan kembali ke alam manusia, khurafat ini menceritakan apa yang dia lihat di alam jin. Oleh karena itulah, maka setiap kisah-kisah yang menakjubkan, yang aneh-aneh, orang-orang menyatakan ini cerita khurafat. Khurafat ini nama orang tadi. Oleh karena itu, ya sangat mungkin-mungkin. Kalau umpamanya mereka itu dibawa oleh bangsa jin ke alam mereka. Tapi itu bukan menunjukkan keistimewaan, kehebatan, tapi menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan. Apa kelemahannya? Buktinya dia bisa diintervensi oleh bangsa jin. Dibawa gitu ke mereka. Yang menunjukkan tidak memiliki benteng, tidak memiliki zikir, tidak memiliki iman dan amal soleh, tidak memiliki pertahanan dari gangguan bangsa jin tersebut. Dan ini bukan sebuah keistimewaan, tapi apa? Tapi kelemahan. Samalah seperti dukun-dukun yang konon-konon, wallahu a'lam, bisa melihat makhluk-makhluk dari kalangan jin yang mereka sebut dengan makhluk astral atau yang sejenisnya. Lalu dianggap itu sebagai sebuah kelebihan. Salah. Itu kelemahan. Karena apa? Karena buktinya mereka bisa diintervensi. Tidak memiliki benteng pertahanan, zikir, dan seterusnya. Padahal Rasul alaihi salatu wasalam telah menjelaskan bahwa interaksi antara jin dengan manusia itu diibaratkan seperti orang yang dikejar-kejar musuh. Dia tidak bisa berhenti berlari. Walaupun lelah, walaupun capek, walaupun lemas, dia harus tetap terus berlari. Kalau sedikit istirahat, disergap dia. Tidak ada waktu sedikit pun untuk bisa beristirahat. Sampai orang itu masuk ke dalam benteng, lalu melindungkan dirinya di dalam benteng itu, barulah dia merasa aman dari sergapan musuh. Nah, benteng itu kata Nabi SAW adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ada buku yang sering saya ungkap juga ya. Kumpulan doa-doa isinya. Susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Isinya kumpulan doa-doa dan zikir-zikir harian. Buku itu diberi judul dengan sebutan Hisnul Muslim. Hisnul itu artinya benteng bagi seorang Muslim. Benteng dari apa? Dari intervensi setan. Apa bentengnya? Bukan besi yang kuat, tapi zikir, bacaan Al-Quran, wirid-wirid, doa-doa harian. Itu zikir yang sangat dahsyat, ya. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak memiliki benteng pertahanan, tidak zikir, tidak wirid, tidak membaca Al-Quran, tidak ada iman dan amal soleh, itu bentengnya rapuh atau malah tidak punya benteng, maka musuh gampang menyergap. Jadi sekali lagi, orang-orang yang bisa diintervensi oleh bangsa jin, itu orang-orang yang lemah, orang yang tidak memiliki pertahanan sama sekali. Berdasarkan hal itu sekali lagi bukanlah kelebihan, tapi justru merupakan sebuah kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. SMS lagi Ustaz dari Oki Kurnia Alam, Bandung Barat. Dari penjelasan tadi, posisi iblis waktu itu ada di surga. Nah, sedang apakah iblis di surga? Emang waktu itu iblis boleh masuk surga? Syukron Ustaz. Iya. Oki Kurnia Alam. Barakallahu fik. Apakah saat itu iblis ada di surga? Taib. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kisah ini kata Imam Al-Qurtubi ya, wallahu alam, tidak terjadi di dalam surga. Jadi ketika iblis dahulu sebelum dilaknat, dia itu ibadah selama, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, 80 ribu tahun di langit dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang sangat hebat. Nah, karena itulah maka muncul ujub dalam dirinya, yang ujub ini tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Azza wa Jalla. Para malaikat juga tidak tahu. Saat itu bumi dihuni oleh bangsa jin. Yang menjadi khalifah di muka bumi itu bangsa jin. Bangsa jin yang menjadi khalifah saat itu sebelum ada manusia, itu mengadakan pertumpahan darah, mengadakan kemaksiatan, kerusakan di muka bumi. Itu karakteristik khalifah saat itu. Maka Allah Azza wa Jalla menugaskan iblis untuk menumpas para jin itu, disertai dengan para malaikat. Maka turunlah mereka, para malaikat dengan iblis, menumpas bangsa jin yang durhaka tadi, yang ada di muka bumi sebagai khalifah. Maka ditumpaslah yang di darat, yang di lautan, yang di gunung, yang di lembah. Sukses misi itu. Setelah misi itu sukses, iblis tambah ujub, tambah takabur dengan keberhasilan misi yang Allah berikan kepada dia. Yang kemudian di tempat itu juga Allah berfirman kepada para malaikat bahwa wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa kami akan mengadakan membuat khalifah lagi di muka bumi. Sebelum Adam ada khalifah. Itu bangsa jin yang mengadakan kerusakan, pertumpahan darah. Dan para malaikat mengetahui karakteristik khalifah sebelumnya begitu. Lalu para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Apakah engkau akan menjadikan khalifah yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, juga akan mengadakan pertumpahan darah, padahal kami selalu bertasbih mensucikanmu? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, makna inni a'lamu ma la ta'lamun itu, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Dan aku ingin membongkarnya. Nah, saat itu, lalulah diciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Di sana ada malaikat, di sana ada iblis. Lalu malaikat dan iblis suruh sujud kepada Adam. Para malaikat yang tadinya ibadahnya lurus-lurus saja, ikhlas saja, lempeng-lempeng aja, langsung diperintah sujud itu sujud. Tapi iblis yang di dalam hatinya ada ketakaburan, enggan. Aba wastakbar. Iblis enggak mau sujud, enggan. Dan dia takabur, wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang kafir, makhluk yang kafir. Nah, itu dialog tidak terjadi di dalam surga. Oleh karena itulah, maka saat dialog ini terjadi, Imam Al-Qurtubi menyatakan tidak di dalam surga, tapi di tempat yang Allah Azza wa Jalla tidak menerangkan dan tidak menjelaskannya. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, iya, itu terjadi di dalam surga. Karena apa? Karena melihat konteks ayat setelahnya. Ketika iblis itu tidak mau sujud, lalu ditanya alasannya, alasannya menunjukkan ketakaburan dia. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla disuruh keluar dengan mengatakan fakhruj minha. Kamu keluar dari sana. Dan kamu tidaklah layak untuk bertakabur di dalam surga. Jadi ketakaburan itu jangankan sebelum ke surga, sudah ada di surga tapi takabur, keluar itu. Diusir. Oleh karena itu sifat takabur termasuk penghalang seseorang masuk surga. Jangankan yang belum ke surga, yang sudah ada di surga seperti iblis saja bisa diusir dari surga. Dikeluarkan. Karena apa? Ada kata kabur itu. Adapun orang yang ketika di dunia belum masuk ke surga sudah punya rasa takabur, oh apalagi. Ya. Bisa-bisa terhalang dia untuk masuk surga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa takabur, walaupun sekecil debu, sekecil debu, sekecil itu ada takabur, enggak bisa masuk surga. Apalagi sebesar perut kepalan orang gitu ya. Lebih-lebih gede lagi, apalagi sebesar gunung takabur. Enggak akan bisa masuk surga. Iblis saja yang sudah di surga dikeluarkan karena ada takabur itu. Ya. Dan ayat-ayat tadi menunjukkan dialah itu terjadi dalam surga. Lalu pertanyaan apa yang mereka lakukan di dalam surga. Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan. Apa yang dilakukan oleh iblis di dalam surga sebelum dia diusir dari surga tersebut takburannya? Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, atas jawabannya. Ada SMS dari radio kita FM Cirebon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Yanti Sindang Laut. Ustaz, apakah dalam keadaan tidur setan juga masih menggoda manusia? Dan apakah mimpi baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah mimpi buruk datangnya dari setan? Syukron atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Yanti Sindang Laut. Yanti Sindang Laut Cirebon. Barakallahu fiik. Ya. Kalau manusia ketika tidur bisa enggak digoda oleh setan? Tentu saja bisa. Apakah setan bisa intervensi ke dalam alam mimpi manusia? Iya, bisa. Kita di Bandung ini di hari Selasa jam 10 dulu-dulu saya membahas tentang tipu daya setan. Sekarang saya enggak lagi ngisi lagi di sono, ya. Di hari Selasa jam 10 di Cipaganti itu enggak. Tapi dulu saya membahas itu, tipu daya setan. Salah satunya ya setan bisa intervensi ke dalam mimpi manusia. Akhirnya manusia itu mengalami mimpi buruk. Dan diceritakan, Nabi selesai menyatakan bahwa mimpi yang baik itu dari Allah dan mimpi yang buruk itu dari setan. Oleh karena itu ketika salah seorang di antara kalian mimpi buruk lalu terbangun, taubatlah kepada Allah dari godaan setan lalu meludahlah ke kiri 3 kali. Balikan bantalnya, ganti posisi tidur. Maka insya Allah setan tidak akan terus-terus mengganggu. Adapun kalau umpamanya seseorang mimpi baik, maka itu dari Allah, maka memujilah kepada Allah dan boleh diceritakan. Dengan harapan semoga Allah SWT memberikan kebaikan dari mimpi baik itu kepada kita. Adapun kalau mimpi buruk, ta'awud, meludah ke kiri 3 kali, balikan bantal, ganti posisi tidur, dan jangan diceritakan mimpi itu, maka Allah tidak akan memberikan efek buruk kepada orang itu dari mimpi buruk tadi. Dan ini menunjukkan ya, setan bisa intervensi. Makanya sebelum tidur, cobalah berdoa. Ya, cobalah baca ayat-ayat. Sehingga setan tidak bisa intervensi ke dalam mimpi kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Dari siapa? Halo. Ya, silakan, Pak. Nama Bu Raisa di Majalaya. Iya, Bu Raisa Majalaya. Silakan. Tanya, Pak Ustaz. Ya. Dulu saya pernah ngaji gitu, mendengar dari keterangan dari Ustaz di kampung saya. Kalau misalkan lagi, ini apa, lagi sholat tahajud dikelilingi malaikat. Terus selanjutnya saya amalkan, terus saya ajarkan sama murid saya seperti demikian. Apakah benar dalil itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terus yang kedua, seorang ahwat kalau kelihatan dampal kakinya, itu orat enggak kalau lagi sholat, Ustaz? Syukran, yeah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Raisa di Majalaya, barakallahu fik. Benarkah kalau seseorang sedang tahajud dikelilingi oleh para malaikat? Wallahu a'lam bisawab. Tidak ada keterangan tentang masalah itu. Yang ada nanti akan kita terangkan dalam menjelaskan amalan-amalan malaikat. Salah satu di antara amalan-amalan para malaikat adalah bahwa para malaikat itu menghadiri sholatnya orang-orang mukmin. Hanya menghadiri, baik itu sholat Jumat ataupun sholat fardu biasa yang 5 waktu. Terutama sholat asar dan sholat subuh. Para malaikat itu berkumpul 2 kelompok malaikat, yaitu malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Mereka itu berkumpul bareng-bareng. Untuk apa? Untuk menyaksikan orang-orang yang sholat seperti itu. Nah, mereka ikut menghadiri sholat. Tapi mereka tidak ikut sholat di sana. Ada keterangan tentang seperti itu. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ya, bahwa yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Bahwa para malaikat siang dan malam itu bolak-balik untuk memelihara atau menjaga kalian. Dan kedua kelompok malaikat itu berkumpul pada waktu sholat asar dan sholat fajar, sholat subuh. Inilah yang dimaksud dengan para malaikat yang menyaksikan sholat subuh dan sholat asar yang dilakukan oleh kaum mukmin. Ini ada keterangannya. Adapun kalau seseorang sedang melakukan sholat tahajud atau sholat sunat lainnya, tidak ada keterangan bahwa para malaikat mengelilinginya. Yang ada ya tentu saja malaikat pencatat amal baik dan amal buruk ya ada di sana. Amal baiknya dicatat. Amal buruk walaupun di dalam sholat dicatat juga. Kadang-kadang orang melakukan amal keburukan di dalam sholatnya. Baik berupa kebidahan ataupun ketidakikhlasan di dalam sholatnya. Dicatat sebagai amal buruk. Termasuk malaikat penjaga. Yang apa disebut malaikat hafadho atau penjaga orang itu dari kecelakaan yang belum ditakdirkan baginya. Sama dengan posisi orang di luar sholat. Jadi tidak ada keterangan bahwa apabila seseorang sedang melakukan sholat tahajud pada malam hari kemudian dikelilingi oleh para malaikat, wallahu a'lam. Adapun sholat subuh dan sholat fajar, iya. Sebagaimana firman Allah, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan oleh kalian sholat subuh. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya malaikat penjaga siang dan penjaga bareng-bareng menyaksikan sholat orang itu. Ketika berjamaah di masjid. Adapun tahajud tidak ada keterangan. Tapi jelas tahajud merupakan ibadah yang sangat-sangat-sangat utama. Walaupun tidak dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Oleh karena itu, perkara-perkara gaib seperti benar nggak malaikat mengelilingi orang sholat tahajud, tidak boleh kita kira-kira menurut perasaan. Tapi harus berdasarkan dalil, baik Al-Quran maupun hadis yang sahih. Kalau tidak ada ayat atau hadis yang sahih, maka jangan kita ajarkan, jangan kita yakini. Walaupun tahajud itu merupakan ibadah yang sangat-sangat-sangat utama, tapi tidak boleh kita lebih-lebihkan keterangannya, seperti umpamanya, bakal begini, bakal begitu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Kedua apa tadi, Dang? Keduanya apa tadi? Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua itu lupa, lewat dulu. Itu kan ada SMS-nya. Bukan, ini. Oh, telepon. Apa? Oh, telepon tadi. Pak. Catat atau ya. Abu Raisa, lupa lagi, nanti diulang lagi ya. Terus ya kita ada telepon lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiika barakallahu. Di Pak Didi, Ustaz Cimindi, Ustaz. Ah, Pak Didi Cimindi. Pakai bahasa Indonesia, Pak Didi ya. Pak Didi. Ini Ustaz mau saya tanyakan, kan ada hadis man tasabbi qaumin fahuwa minhum. Iya. Yang dimaksud bertasabuh itu Ustaz dalam hal apa saja Ustaz? Maaf, keluar dari tema yang dibahas Ustaz. Iya, iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi ya. Di mana tadi? Cimindi. Iya, bertanya tentang makna tasyabbuh. Tasyabbuh dengan orang kafir. Apa makna tasyabbuh? Ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang bertasyabuh dengan orang-orang, dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kaum itu termasuk orang kafir. Dan ini merupakan larangan yang sangat keras. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam Abu Daud. Dan sanad hadis ini Syekhul Islam menyatakan jayyid, Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, hadis yang nomor 1269 menyatakan hadis itu sahih dengan lafaz man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada lafaz lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, laisa minna man tashabbaha bighairina. Bukan dari umatku orang-orang yang bertasyabuh dengan orang lain. Dengan maksud orang lain itu orang yang selain beragama Islam. Apa makna tasyabuh? Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya menjelaskan makna tasyabuh. Kata beliau, annal musyabahata fil umuri dhahirah turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaq wal a'mal. Walihada nuhina an mutasyahbatil kuffar. Tashabuh dalam perkara-perkara yang zahir. Yang zahir itu seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara bergaya, rambut, segala macam ya. Mode. Itu akan apa? Akan berpengaruh kepada akhlak dan amal. Makanya kita dilarang bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Lalu dalam bagian lain beliau menyatakan, فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي تَشَبُّهْ بِهِمْ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَدَدِ فَكَيْفَ تَشَبُّهْ بِهِمْ فِيمَا هُوَ أَبْلَغْ مِنْ ذَلِكَ. Jika dalam perkara-perkara adat yang biasa kita dilarang bertasyabuh dengan mereka, apalagi dengan perkara-perkara yang lebih lagi daripada itu. Adapun macam-macam tasyabuh ada dua macam. Bertasyabuh dengan orang kafir itu ada dua macam. Ada yang diharamkan, ada yang mubah alias boleh. Adapun yang diharamkan adalah segala perbuatan yang menjadi kekhususan ajaran orang-orang kafir. Diambil dari ajaran orang-orang kafir yang tidak diajarkan oleh orang-orang oleh ajaran Islam. Dan bertasyabuh dalam hal ini merupakan perkara atau dosa yang sangat besar. Seperti contoh umpamanya meniru tata cara ibadah mereka yang menjadi ciri khas ibadah mereka. Walaupun kita tidak meniatkan untuk ibadah, tapi meniru gaya ibadah mereka dalam kebiasaan kita sehari-hari, bukan dalam rangka ibadah. Seperti umpamanya ketika mereka berdoa, mereka itu berdoanya dengan cara menempelkan kedua telapak tangan disimpan di dada sambil merem. Itu ciri khas atau ritual agama mereka. Seperti mengosongkan pikiran, seperti bersemedi atau bertapa. Itu ciri-ciri khas cara ibadah agama mereka, seperti mengatur nafas dengan cara-cara tertentu. Makanya para ulama mengharamkan yoga. Karena apa? Karena itu adalah ciri khas ibadah mereka. Walaupun kita tidak meniatkan ibadah. Termasuk bersiul dan bertepuk tangan. Itu cara ibadah orang-orang musyrik zaman dahulu sebagaimana yang Allah perintahkan, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 36, "Wa ma kana shalatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiya." Dan tidaklah sholat mereka di Ka'bah kecuali dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Bersiul dan bertepuk tangan cara ibadah mereka. Walaupun kita sekarang bersiul dan bertepuk tangan tidak dalam rangka ibadah. Tapi karena itu ciri khas ibadah mereka, kita tidak boleh meniru, walaupun menirunya bukan untuk ibadah. Maka tidak boleh. Itu adalah perkara-perkara yang dilarang. Jadi yang tasyabuh yang dilarang adalah tasyabuh terhadap perkara yang memang menjadi ciri khas agama mereka. Seperti umpamanya yang tadi disebutkan. Adapun yang tidak menjadi kekhususan bagi mereka, sudah menjadi sesuatu yang umum, walaupun bersumber berasal dari orang kafir, maka dibolehkan. Seperti umpamanya apa yang disebut dengan bantolun. Bantolun itu celana panjang. Celana panjang berasal dari kebiasaan orang-orang kafir. Tapi sekarang ini celana panjang bukan lagi menjadi ciri khas mereka. Semua orang papak make. Maka, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan kalau kita hidup di sebuah negeri yang seluruhnya atau mayoritasnya memakai laki-lakinya memakai celana panjang, maka kita pun boleh. Karena memakai celana panjangnya kita tidak menonjol, tidak membedakan diri dengan yang lainnya. Adapun kalau hidup di negeri Islam yang semua laki-lakinya bergamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang. Karena itu apa? Mencolok. Jadi pusat perhatian, yang lainnya semis, kita celengseng sendiri gitu ya. Jadi pusat perhatian, dan bisa dianggap aurat. Karena apa? Semuanya tertutup dengan memakai gamis. Ya, ini tiba-tiba sendirian, maka tidak boleh. Tapi kalau hidup di sebuah negeri yang semua laki-lakinya atau mayoritasnya memakai celana panjang, maka tidak apa-apa. Karena itu sudah tidak lagi menjadi, pertama, tidak menjadi ciri khas orang kafir, walaupun berasal dari orang kafir. Yang keduanya, tidak lagi menarik perhatian secara khusus. Karena semua orang pakai begitu. Ya, berdasarkan hal itulah, maka tasyabuh yang terlarang adalah tasyabuh yang menjadi ciri khas ritual orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. Tadi Ustaz baru ingat Abu Raisa itu tentang ini ahwat yang apa terbuka kakinya. Oh iya. Apakah kening tumit wanita termasuk aurat? Ada dua, kalau di luar sholat ya aurat. Tapi kalau di dalam sholat, sebagian ulama menyatakan tidak aurat, sehingga dibolehkan. Asal di sana tidak ada laki-laki. Tapi kalau di luar sholat, ada laki-laki asing, maka itu wajib disembunyikan berdasarkan nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Adapun ayat, surah An-Nur ayat 31. Di kalimat terakhir Allah menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka sehingga terketahuilah perhiasan yang tersembunyi di kaki itu. Jadi zaman dahulu para wanita pakai gelang di kaki. Kalau di Sunda namanya gengge, ya. Tapi tertutup oleh apa? Oleh pakaian. Agar diketahui bahwa di sana itu ada gelang kaki, dihentak-hentakan ketika berjalan sehingga bunyinya gemerincing kayak kuda lumping, cering-cering. Itu dilarang. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalau memberitahukan adanya perhiasan di sana sudah terlarang, apalagi membukanya lebih terlarang lagi. Membuka tumit bagi wanita terlarang berdasarkan nas ayat itu. Ditambah dengan hadis Nabi selesai menyatakan man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wa la yuzakkihim ya walahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat dan tidak akan mengajak bicara, tidak akan disucikan, dan bagi dia azab yang sangat pedih. Mendengar itu Ummu Salamah bertanya, fakaifa tasna'un nisa'u biduyulihinna? Apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kata Nabi SAW, yurkhina shibra, ulurkan sejengkal. Apa kata Ummu Salamah? Idzan tankashifa aqdamuhunna. Kalau hanya diulurkan sejengkal, tumit-tumit mereka masih kelihatan. Apa kata Nabi SAW? Yurkhina dhira'an falayazidna alaih. Ulurkan lagi sehasta, jangan ditambah lagi. Ini menunjukkan tumit adalah aurat yang harus ditutup apabila di luar sholat. Adapun di dalam sholat, ulama ikhtilaf. Syekhul Islam di dalam buku yang berjudul Hijabul Mar'ah Muslimah wa Hijab wa Libasuha fi Shalah, hijab mar'ah muslimah dan pakaian mereka dalam sholat, menunjukkan sebagian ulama ada yang membolehkan, seperti Imam Abu Hanifah, seorang wanita terbuka tumitnya di dalam sholatnya asal tidak ada laki-laki lain. Jadi di dalam sholat wanita lebih terbuka auratnya dibanding di luar sholat. Adapun bagi laki-laki, di dalam sholat harus lebih tertutup. Seorang laki-laki tidak boleh menampakkan bahunya di dalam sholat. Adapun di luar sholat dibolehkan. Dan ini memang perbedaan antara aurat baik laki-laki ataupun wanita di dalam sholat dengan di luar sholat. Walhasil, bagi wanita tumit di luar sholat ketika ada laki-laki, maka itu adalah aurat. Tapi di dalam sholat ketika tidak ada lagi laki-laki lain, maka itu bukanlah aurat yang wajib ditutup, tapi menutupnya adalah afdol. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukran Ustaz jawabannya. Abu Raisa, begitulah jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan antum puas dengan jawaban beliau. Dari telepon Ustaz, ada telepon, silakan. Assalamualaikum. Pak Subari. Waalaikumsalam. Pak Subari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak Sobari, dikecilkan Pak Sobari, ada feedback ya? Oh iya. Iya, sok. Di saguling ya Pak Sobari. Ya, saya bohong. Iya, Pak. Ada yang ngasih itu pacar sunah itu katanya yang dari Arab. Itu kalau sholat di kuku itu gimana hukumnya gitu. Terus yang kedua, nenek moyang kita kan nggak mengenal hukum, mungkin masih jauh ke sana kemari gitu. Dia sampai ke sini juga nggak ibadah, pengetahuan saya. Nah, terus dia meninggalkan jasa-jasanya seperti tanah, sawah gitu. Nah, kita berdoa kepada beliau agar diampuni dosanya, itu kira-kira dia sampai gitu diterima oleh Allah atau enggak untuk orang tua kita, buyut bawa ke sononya gitu, Ustaz. Gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobari di Saguling ya, ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama apa, Dang? Pacar. Bagaimana hukumnya pacar, bukan kabogoh ya? Pacar inai, ya. Ini ada dua macam. Kalau pacar yang alami, yang tidak menghalangi sampainya air baik ke kuku ataupun ke kulit, maka boleh. Karena apa? Karena tidak menghalangi sampainya air ketika wudu ataupun mandi ke dalam kulit atau ke kuku. Itu alami. Jadi si warna pacarnya nyerap aja, baik ke kuku, ke rambut ataupun ke kulitnya, ya. Maka dibolehkan. Adapun kalau kata orang sekarang kutek yang terbuat dari cairan tertentu, lalu dioleskan ke kuku. Dan kutek itu terbuat dari sebuah cairan yang apabila sudah kering, ya, nempel di kuku, dan itu menghalangi sampainya air ke dalam kuku ketika berwudu, maka tidak boleh. Karena apa? Karena menyebabkan wudunya nanti menjadi tidak sah. Karena ada sebagian anggota wudu yang tidak apa? Tidak terbasuh karena terhalang oleh kutek tadi. Jadi kalau kutek tersebut berupa cairan yang bisa menghalangi sampainya air wudu, maka tidak boleh. Tapi kalau inai atau pacar yang alami yang hanya menyerap warnanya saja, tidak menghalangi sampainya air ke dalam ataupun kulit, maka boleh, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, nenek moyang kita zaman dahulu agamanya apa? Animisme dan dinamisme. Kalau di tataran Sunda, kalau mau mengetahui agama nenek moyang kita, lihat aja Baduy-nya. Atau di daerah Bandung sini juga ada yang disebut dengan penduduk yang berkeyakinan namanya agama Kaharingan. agama orang Sunda Buhun baheula. Mereka tidak, bukan muslim mereka. Mereka tidak sholat, tidak saum seperti kita. Mereka percaya seperti kepercayaan nenek moyang kita zaman dahulu. Mereka itu percaya kepada ruh-ruh orang-orang yang sudah mati dan benda-benda yang dianggap bertuah. Seperti itu. Itu bukan muslim. Dan mereka juga tidak mengakui sebagai muslim, tapi orang Sunda gitu. Ya. Ada ritual-ritual khusus dan mereka tidak sholat, mereka tidak saum karena memang bukan muslim. Nah, kalau nenek moyang kita seperti itu, aki nini buyut orang sing seperti itu, maka mereka bukan muslim. Kalau bukan muslim, maka tidak akan sampai doa kita dan tidak boleh kita mendoakan ampunan ataupun rahmat. Adapun kalau mereka mengaku muslim, sudah muslim, ya. Mereka sholat, mereka saum. Kemudian karena belum sampainya dakwah, karena zaman dahulu kan, zaman penjajahan Belanda, ustadz jarang, kiai-kiai jarang, ada cuma 1-2 dengan fasilitas komunikasi dan transportasi yang super minim. Sehingga dakwah itu secara detail, secara rinci tidak sampai ke pelosok-pelosok. Dakwahnya hanya secara global bahwa kita itu harus menjadi seorang muslim yang beribadah kepada Allah. Hanya sampai begitu. Lalu mereka masuk Islam. Tapi karena belum sampainya dakwah, mereka masih ada sisa kepercayaan kepada ruh, kepada arwah, kepada benda-benda yang dianggap bertuah, ya. Maka sebenarnya keyakinan mereka syirik. Tapi karena belum sampainya dakwah kepada mereka, karena jahilnya mereka, maka mereka tidak boleh difonis musyrik, sama sekali tidak. Mereka muslim, tapi karena kebodohannya, mereka terkadang terjerumus dalam kufur dan syirik. Sebagaimana ini juga teralami oleh para sahabat zaman dahulu di awal-awal Islam. Para sahabat meminta dhatu anwat. Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya dhatu anwat. Dhatu anwat itu sejenis jimat. Dhatu anwat itu sebuah kayu untuk menyimpan pedang-pedang, senjata-senjata yang apabila disimpan di sana jadi sakti. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan kaum Musa kepada Musa yang berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik juga punya patung sembahan. Jadi minta dhatu anwat sama dengan minta patung sembahan, itu syirik. Para sahabat dahulu begitu awal-awal. Tapi diterangkan oleh Nabi SAW, lalu mereka hilang keyakinan syiriknya seperti itu. Tapi walaupun para sahabat punya keyakinan seperti itu, oleh Nabi tidak difonis kalian sudah musyrik lagi, hayo syahadat lagi. Enggak begitu. Karena apa? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Jadi orang muslim, ya, karena keawaman, karena kebodohannya, mereka terjerumus dalam perbuatan syirik dan mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa itu syirik, maka mereka tidak boleh difonis musyrik, kafir, keluar dari Islam. Tidak boleh. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang fasik karena kebodohannya. Nah, yang seperti itu boleh kita doain. Jadi orang tua dahulu kita, ya, kakek nenek buyut yang muslim, suka sholat, suka saum, tapi suka nyuguh, suka membakar kemenyan, suka memberikan sesajian di goa, kata orang Sunda, di goa, di padaringan dulu, ya. Nah, itu karena kebodohannya, maka mereka tetap muslim, maka doakan. Insya Allah doa kita sampai. Begitu Pak Sobari, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, dengan Ustaz kenalan anak. Ada dari ini Ustaz, dari Bin Bas, ya. Dari Radio Islamic Bin Bas. Ini Ustaz SMS, assalamualaikum. Ustaz, apakah di alam barzah atau sebelum hari kiamat kita sesama teman atau saudara bisa saling bertemu? Syukron jazakumullah khair. Iya, di surga asal, huh? Dari Ibu Khadijah. Ibu Khadijah di Bin Bas, di Jogja. Di Kuningan, tapi di Kuningan. Melalui radio Islam Bin Bas. Iya, mungkin yang tahunya nomor itu. Ibu Khadijah di Kuningan, barakallahu fik. Apakah para penghuni surga yang teman-temannya juga yang teman-temannya juga sama-sama ke surga. Apakah bisa saling bertemu? Iya, bisa saling bertemu, ya. Dan itu diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka itu berkumpul di surga, bertemu dengan sanak keluarganya, dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Sebagaimana yang sudah diisyaratkan tadi tentang para malaikat itu memberikan salam kepada para penghuni surga, disebutkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka memasuki surga Aden beserta orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak turunan mereka itu. Aba itu bapak sampai ke atas, kakek, buyut, bau dan seterusnya. Dzurriyyah itu anak, cucu, cicit dan seterusnya. Sama, ya. Mereka berkumpul di surga. Nah, termasuk apakah dengan kawan-kawan, dengan sahabat yang sama-sama ke surga? Iya, bahkan bukan hanya ke surga. Sahabat yang ketika di dunia itu durhaka masuk ke dalam neraka, oleh Allah diperlihatkan. Dulu saya punya kawan, si Fulan, mengajak kepada kemaksiatan. Di mana dia? Lalu dikatakan, kamu mau melihatnya? Mau. Ternyata di dalam neraka. Itu iya, dilihat. Ada dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau penghuni surga dan penghuni neraka itu, ya, bisa berdialog apalagi dengan sesama penghuni surga. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. SMS juga dari SMS lagi dari Radio Kita Cirebon, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, kalau bangsa jin beramal seperti manusia, berarti nanti di akhirat jin ada yang masuk surga? Syukron jazakumullah khairan. Assalamualaikum dari Umu Fauzan Lengkong Majalengka. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Umu Fauzan Majalengka ini tadi sudah dijelaskan betul. Jin ada yang ke surga tentu saja. Karena jin juga ada ibadah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di dalam surah Jin, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika jin itu menjelaskan tentang apa jati dirinya gitu ya, menjelaskan tentang bahwa bagaimana jin itu berkehidupan di dalam kehidupan di dunia ini, ya mereka juga menyatakan ada di kalangan kami orang-orang yang soleh dan ada juga yang tidak seperti itu. Ayat ke-14 dari surah Jin menyatakan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Kata Allah Azza wa Jalla, dan semuanya di antara kami, kata bangsa jin, ada orang-orang yang muslim, yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Tapi adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka akan menjadi kayu bakar api neraka jahannam. Di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-11, para jin menyatakan wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak seperti itu. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Yang dimaksud menempuh jalan yang berbeda-beda itu adalah agamanya beda. Sama seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Kafir ada yang Yahudi, Nasara, Majusi, semuanya ada. Yang muslim ya pemahamannya beda-beda juga. Ya, sama seperti manusia. Nah, siapa di kalangan bangsa jin yang iman dan soleh, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan siapa yang durhaka, mereka akan peroleh azab. Sama dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya. SMS dari Radio Islamic Binbas, Ustaz Jadja. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, jika orang masih percaya bahwa kalau mengadakan hajatan di bulan Syura atau Muharram akan dapat celaka dan dia meyakini betul itu, apakah termasuk syirik akbar meskipun dia rajin sholat? Dan apa sholatnya sia-sia? Syukron, Ustaz. Siapa? yang disebutin Ustaz? Iya, dari hamba Allah di Jogja melalui Islamic Center Binbaz. Itu namanya tatayur atau tasya'um. Menimpakan kesialan terhadap sesuatu yang tidak dijadikan sebagai sebab timbulnya kesialan tadi, ya. Contoh umpamanya siapa yang mengadakan hajatan di bulan Safar atau Muharram, maka dia akan sial, akan celaka. Apakah ini syirik besar apa syirik kecil? Ini sudah kita jelaskan di hari Jumat sore yang disiarkan langsung oleh Radio Roja Cilengsi. Itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Bisa syirik besar kalau orang itu meyakini bahwa waktu tersebut, bulan tersebutlah yang menimbulkan kesialan. Yang mengatur kehidupan itu waktu Safar, waktu Muharram. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik besar karena dia meyakini ada selain Allah yang mengatur kehidupan ini. Padahal kehidupan semuanya ada di tangan Allah. Allah itu Rabb bagi semesta alam, penguasa dan pengatur semesta alam, termasuk kehidupan dunia ini. Tapi kalau dia meyakini ya bahwa Allah yang menimpakan kesialan itu, tapi penyebabnya adalah bulan Safar atau bulan Muharram tadi, dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Seperti contoh, Muharram atau Safar menjadi penyebab sialnya orang yang hajatan di saat itu. Dari mana dia tahu itu menjadi penyebab? Al-Quran tidak menjelaskan, hadis juga tidak menjelaskan, dan logika juga tidak masuk logika kita. Apa hubungannya kesialan dengan bulan tersebut? Ya. Maka kalau seperti itu, maka termasuk ke dalam jenis syirik kecil. Sama umpamanya dengan siapa yang berangkat, kemudian pas mau berangkat melihat ada burung mencelok di atas rumahnya, lalu ketika burung itu terbang, dia ke arah kiri. Oh, ini pertanda sial. Kalau terus dilakukan itu perjalanan, akan sial. Kalau dagang akan rugi gitu. Maka ini syirik kecil. Karena apa? Karena pertama menjadikan ya terbangnya burung ke arah kiri menjadi penyebab sialnya orang itu. Padahal nggak ada logika yang bisa menjelaskan. Apa hubungannya antara terbangnya burung itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah dengan kesialan? Nggak ada hubungannya. Ya. Tidak ada penjelasan yang logis, yang masuk akal, yang ilmiah. Dan tidak ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang hal itu. Ada nggak hadis Nabi yang menyatakan, siapa yang berangkat ketika burung terbang ke kiri, maka dia akan sial. Apakah ada yang begitu? Nggak ada. Maka itu tidak boleh diyakini. Maka itu yang disebut dengan tatayur. Tatayur artinya menimpakan kesialan karena sebuah sebab. Yang sebab itu tidak dijadikan sebab oleh Allah untuk terjadinya kesialan tadi. Adapun kalau ya menimpakan kesialan karena ada alasan yang logis, yang masuk akal, yang realistis, maka boleh. Seperti umpamanya kita dari Bandung mau berangkat ke Jakarta melalui Cipularang. Di berita, di TV, di radio ada informasi Cipularang longsor, atau ada tabrakan, atau ada demo diblokir oleh buruh umpamanya ya. Nah, kalau kita memaksakan di berangkat, sial kita. Sialnya apa? Ya terjebak macet, nggak akan sampai ke Jakarta. Akhirnya kita mengurungkan niat kita pergi ke Jakarta. Ini bukan tatayur. Ini boleh karena apa? Karena ada alasan yang logis dan realistis. Umpamanya jangan ke Jakarta. Kenapa? Karena di sana ada banjir. Banjir besar karena hujan-hujan sekali aja gede. Walaupun umpamanya sudah sebulan kemarau, tapi sekali hujan gede banjir. Jangan, kalau ke sana akan kena banjir. Akhirnya kita enggak jadi ke sana. Boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena ada alasan yang masuk akal dan realistis. Ini bukan tatayur. Nah, tatayur itu alasannya tidak logis, ya. jangan pergi hari Jumat. Siapa yang pergi hari Jumat ke Jakarta, dia akan sial. Apa hubungannya kesialan dengan hari Jumat? Nggak ada alasan yang logis dan realistis. Nggak ada juga keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang sialnya berangkat pada hari Jumat. Atau umpamanya siapa orang yang berangkat kemudian mendengar ada anak kecil menangis, maka jangan jadi berangkatnya karena ada sial. Maka ini tatayur, apa hubungannya anak nangis dengan kesialan? Ya. Jadi kalau ada alasan logis maka boleh. Tapi kalau tidak ada alasan logis maka tidak boleh. Pas umpamanya baru berangkat kita agak puyeng, kemudian agak mual, akhirnya gak jadi sebab kalau diteruskan sial nih. Nah ini boleh, karena apa? Karena ada alasan logis, kalau diteruskan bisa muntah-muntah di jalan, lemes gitu, bahkan akhirnya menderita. Maka itu ada alasan logis dan realistis, boleh kalau itu nih. Jadi batasan boleh tidaknya ya meramalkan kesialan, pertama ada gak alasan yang logis dan realistis, kedua ada gak keterangan dari Quran Sunnah. Kalau ada salah satu boleh, kalau tidak ada dua-duanya maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Terakhir ya, terakhir. Terakhir ya Ustaz, dari Cirebon. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya Ustaz, benarkah uban tidak boleh dicabut karena untuk cahaya ke surga? Syukran dari Ummu Hafid Cirebon. Iya. Pertanyaan para sesepuh, orang-orang yang sudah apa? Orang-orang yang sudah sepuh biasanya memiliki problem ini, problem uban. Padahal uban itu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hukum mencabut uban itu terlarang. Al-Quran menjelaskan bahwa uban itu anugerah. Coba lihat umpah Ar-Rum 54. Allahul ladhi khalaqakum min da'fin, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwah da'fan wa syaibatan. Yakhluqu man yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Allah lah yang telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu menjadi kuat setelah lemah itu. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Ini wajar normal, ya. Ketika lemah maksudnya ketika anak kecil lemah, lalu setelah dewasa kuat, setelah itu masuk masa tua lemah lagi kemudian beruban. Berdasarkan hal itulah maka uban sesuatu yang pasti, yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Nah, terus bagaimana hukumnya mencabut uban? Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syaibu nurul mu'min. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rafa'a biha darajah." Uban itu cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seorang beruban dengan satu uban di dalam Islam kecuali itu akan menjadi kebaikan dari setiap uban dan diangkat satu derajat baginya dari satu uban. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan sanad hadis ini hasan. Itu yang pertama. Kedua, ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, "La tantaful syaiba fa innahu nurun yaumal qiyamah. Wa man syaba syaibatan fil Islam, kutiba lahu biha hasanah, wa hutta anhu biha khati'ah, wa rafi'a lahu biha darajah." Jangan kalian mencabut uban karena sungguhnya uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Siapa saja yang beruban dengan satu uban dalam Islam, akan dicatatkan dari setiap satu uban itu satu kebaikan, digugurkan atau dihapus dari satu uban itu satu kesalahan, dan diangkat dari setiap satu uban satu derajat. Dan hadis ini sanadnya hasan, sebagaimana Syekh Shu'aib Al-Arnaut menyatakan kehasanan hadis ini dalam mentahkik hadis Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya. Dalam hadis lain yang diriwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "La tantifus syaiba ma min muslimin yasibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumul qiyamah." Jangan kalian cabut uban. Tidak ada seorang pun muslim yang beruban dengan satu uban dalam Islam kecuali setiap satu uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ya. Dan banyak lagi yang hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu, yang menunjukkan bahwa uban itu sebuah keutamaan, akan menjadi cahaya pada hari kiamat, menambah satu pahala kebaikan dari satu uban, menghapus satu dosa dari dosa-dosa kita dari satu uban, dan diangkat derajatnya satu derajat dari dalam satu uban. Semakin banyak uban, semakin bagus bagi kita. Coba ada berapa ribu uban dalam rambut kita. Rambut kita, gak tahu apa ada miliaran gak ya? Coba aja hitung sendiri. Setiap satu uban muncul, itu satu kebaikan, dan satu dosa gugur, dan satu derajat meningkat. Untung gak tuh? Untung. Makanya jangan dicabut. Mencabutnya berarti menghilangkan cahaya pada hari kiamat. Ya, begitu saja. Waktu yang kita miliki sudah habis, sudah lewat dari yang semestinya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang melanjutkan kajian materi ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.